Tahu nyamuk apa? Makanan apa? Oh, iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masih berada pada bab yang ke-27, mengingatkan bersama bab ke-27 berkaitan dengan ta'zim hurumatil muslimin, menghormati, menjunjung tinggi, mengagungkan kehormatan kaum muslimin, dan bagaimana terkait dengan hak-hak mereka. Dalil yang disebutkan oleh muallif rahimahullah dari ayat Al-Quran telah kita selesaikan bersama, demikian pula hadith-hadithnya. Bahkan kita di penghujung hadith terakhir dari bab tersebut. Hadithnya terdiri dari 18 hadith. Kita pada hadith tersebut, hadith ke-239 dari sahabah Al-Barra ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhumah qala, kata Al-Barra, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah perintahkan kita dengan 7, maksudnya 7 perkara. Wa nahana an sab'in, dan di sisi lain beliau sallallahu alaihi wasallam telah larang kita dengan 7 pula, yakni 7 perkara. beberapa perkara yang disebutkannya telah dibahas pada hadis-hadis yang lalu atau pada hadis-hadis sebelumnya. Sampailah kita pada larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada 7 perkara, tepatnya larangan bagi umatnya untuk memakai atau mempergunakan khawatim, cincin, nam, yang terbuat dari emas. Nam, kita masuk pada pembahasan tersebut. Dikatakan oleh Al-Syeikh Ibn Taymin rahimahullah, berdasarkan hadis Al-Barra Ibn Azib tersebut, maka di sana adanya larangan untuk memakai cincin yang terbuat dari emas. At-takhattum bidh-dhahab. Larangan ini berlaku khusus bagi kaum laki-laki, kaum muslimin, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-takhattum bidh-dhahab khassun birrijal. Sekali lagi, larangan ini berlaku hanya bagi kaum laki-laki saja dari umat Muhammad. Farrajul la yahillu lahu an yalbas adh-dhahab. Sehingga dengan itu bahwa laki-laki tidak dihalalkan untuk memakai perhiasan yang terbuat dari emas dengan segala bentuknya. Ay yatakhattam bidh-dhahab, baik yang dia pakai itu dalam bentuk cincin yang terbuat dari emas. Au siwaron min dhahab, ataupun berupa gelang yang terbuat dari emas. Wala an yalbas qiladah min dhahab, demikian pula terlarang baginya untuk memakai kalung yang terbuat dari emas pula. 6. Wala an yalbas khirsan min dhahab, wala an yalbas ala ra'sahu syai'an min dhahab. Demikian pula terlarang baginya untuk memakai piring yang terbuat dari emas. Terlarang pula untuk memakai perhiasan yang diletakkan di kepala yang terbuat dari emas pula. 6. Segala bentuk-bentuk tadi yang intinya terbuat dari emas, yang itu melambangkan dari benda atau barang yang berharga nilainya, barang yang berbentuk perhiasan yang sifatnya berhias-hias tadi, adalah terlarang bagi kaum ar-rijal, kaum laki-laki. Kullu dhahab haramun ala rajul, maka seluruh bentuk emas itu terlarang bagi orang laki kaum muslimin. Perkara itu tentunya didasarkan dengan hadis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau lihat adanya seorang laki-laki yang tidak disebutkan di sini namanya, datangnya seseorang yang mana orang laki-laki tadi memakai khatiman min zahab, memakai cincin yang terbuat dari emas. Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam nyatakan kepadanya, ya'midu ahadukum ila jamratin min nar fayadha'uha fi usbu'ihi aw qala fi yadihi. Kata beliau, salah seorang di antara kalian sengaja, ya'mid, yakni sengaja, ila jamratin min nar, di mana dia nyalakan api, ila jamratin min nar, dia nyalakan api tadi, fayadha'uha fi usbu'ihi, kemudian nyala api tadi dia letakkan pada usbu'ihi, jari jemarinya. Au qala fi yadihi, dalam riwayat lain dia letakkan pada tangannya. Pernyataan beliau di sini adalah bentuk ancaman bagi seorang laki-laki yang memakai perhiasan terbuat dari emas. Baik dia maksudkan dengan maksud ataupun tidak, terlebih lagi kalau dia maksudkan suatu kesombongan atau bentuk riya, maka tentunya dosanya lain lagi. Dosa yang pertama, dia memakai suatu barang yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam memakainya, kemudian ditambah dengan maksud-maksud yang lainnya. Maka sekadar dia pakai, maka telah terancam dengan hadis yang beliau sebutkan tadi. Maka seorang sahabat tadi mengerti apa yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, bukan satu perkara yang ringan memakai perhiasan yang terbuat dari emas. 6. Ancamannya adalah seperti seseorang meletakkan bara api di tangannya. Fahamlah dia. Naam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sekadar menyatakan sabdanya atau pernyataan tadi, melainkan beliau lakukan bentuk nahi mungkar. 6. Thumma naza'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-khatim farama bihi. Kemudian beliau cabut, cincin emas yang ada di tangan seorang tadi, kemudian beliau lemparkan. 6. Tidak beliau tunda-tunda untuk melakukan nahi mungkar. 6. Inilah bentuk kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika beliau dapati ada pada umatnya melakukan bentuk kemungkaran, maka beliau segera meluruskannya. Beliau segera menegurnya. Beliau tidak biarkan begitu saja, melainkan beliau selamatkan umatnya tadi dari segala bentuk kemungkaran, dari segala bentuk kemaksiatan. 6. Sehingga ternyatakan dalam satu kaidah fikih, 6. La yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. La yajuz, tidak diperbolehkan ta'khirul bayan, untuk mengakhirkan atau menunda al bayan, penjelasan suatu perkara yang hak, yang memang di saatnya harus dijelaskan. La yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah, di saat waktu yang diperlukan. Karena dengan menundanya belum tentu bertemu lagi. 6. dengan pelakunya atau dengan kemungkaran tadi. Sehingga dengan setahap, selangkah dan terus berlangsung, Rasul sallallahu alaihi wasallam menegakkan amar ma'ruf dan sisi lain pula beliau melakukan nahi mungkar, mencegah segala bentuk kemungkaran. Maka beliau lakukan tadi, dia beliau cabut dan beliau lemparkan. Falamma insarafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika itu beliau segera beranjak meninggalkannya. Ketika beliau pergi tadi, orang laki-laki tadi masih berada di tempatnya. Mungkin karena tertegun dengan teguran Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin karena sebab yang lain, yang jelas orang ini tadi masih tetap di tempatnya. Yang di sana ada beberapa yang lainnya. Nah, kemudian menyarankan kepada laki-laki tadi, khudh khatimak, kalau begitu cincin yang sudah engkau pakai tadi sudah dicabut dan dilemparkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau memang tidak dipakai, ambil, pungutlah cincin tadi, ambil. Nah, intafi' biha, engkau bisa manfaatkan untuk manfaat yang lainnya. Siapa tahu kemudian dijual atau disimpan, jangan kau biarkan sayang terbuang begitu saja. Nah, qala, maka jawaban laki-laki tadi menyatakan, wallahi la akhudhu khatiman, sungguh demi Allah aku tidak akan mengambil cincin tadi. Tarahahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang mana cincin tadi telah dicampakkan, telah dilemparkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau terima, orang tadi menerima dengan teguran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus tertanamkan kebencian kepada suatu hal yang mungkar, sehingga untuk mengambilnya saja dia terasa berat, walaupun ada yang menyarankan, mengusulkan kepada dia. Menunjukkan keimanan yang kuat, nam, untuk segera menerima al-haq, dan kemudian dengan itu dia benci dari perkara-perkara yang telah dibenci oleh syariat agama ini, apa yang telah dibenci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nam, disebutkan dalam hadis yang lainnya, penguat tentang perhiasan emas bagi laki-laki melalui hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Didapatinya seorang pula yang di tangan kanannya atau di salah satu tangannya tadi memegang emas, memakai emas, dan di tangan satunya lagi dia memakai sutra. Di hadis itu disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, inna hadaini haramun ala dhukuri ummati. Ketahuilah dua barang ini, emas dan sutra, haramun, adalah suatu barang yang terlarang, ala dhukuri ummati, untuk dipakai bagi kaum laki-laki umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ha inna hadha haramun ala dhukuri ummati, hillun li'inathihim. Sementara dua barang itu tadi, emas dan sutra, adalah hillun, suatu hal yang dihalalkan, li'inathihim, bagi kaum wanita mereka, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita bisa dapatkan ada beberapa bentuk atau benda atau perkara-perkara yang di sana diharamkan bagi laki-laki dan dihalalkan bagi wanita. Nah, salah satunya adalah az-zahab, yakni emas. Demikian pula harir, yakni sutra. Terlarang khusus bagi kaum laki-laki, kaum muslimin. Nah, Sebaliknya pula di sana ada perkara yang dihalalkan bagi laki-laki dan diharamkan baginya kaum wanita. Maka ada sifatnya yang bersamaan haram bagi kedua jenis manusia, ada pula yang dipisahkan. Nah, terkait dengan cincin bagi kaum wanita, cincin emas, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau berpendapat la ba'sa bih, adalah sesuatu barang yang tidak mengapa untuk dia pakai. Wala haraj, tidak ada keberatan, artinya tidak masalah baginya untuk memakainya. Nah, ini pendapat beliau dan pendapat dari para ulama yang lainnya. Nah, meyakini bahwa emas bagi wanita adalah boleh secara mutlak. Nah, dikatakan demikian karena ada sebagian dari para ulama berpendapat boleh bagi kaum wanita memakai perhiasan dari emas kecuali yang muhallaq. Muhallaq artinya melingkar. Perhiasan tadi dalam bentuk melingkar. Apa contohnya? Gelang melingkar. Kalung melingkar di leher. Cincin juga melingkar. Nah, anting-anting tergantung. Kalau bentuknya melingkar, maka termasuk muhallaq. Tapi ada pula jenis anting-anting yang tidak berbentuk melingkar. Nah, ada yang berpendapat demikian. Dan itu adalah pendapatnya Al-Syeikh Al-Allama Al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Nah, beliau memiliki hujjah pula, memiliki bantahan yang kuat pula terkait pembolehan perhiasan emas bagi kaum wanita secara mutlak. 6. Maka apa yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dan para ulama yang lainnya, 6, yang sependapat dengan ini, maka pembolehan buat wanita secara mutlak. Fayajuzu lahunna attakhattum bidzahab wa tasawwur bih, sehingga baginya boleh memakai cincin, boleh memakai gelang yang terbuat dari emas, dan boleh memakainya sesuai dengan apa yang dia inginkan dari perhiasan emas tadi. 6. Illa idza balagha haddul israf. Beliau berikan pembatasan kecuali jika dipakainya tadi dalam bentuk berlebihan. Naam, dalam bentuk israf, dalam bentuk berlebihan. Fa innal israf la yahil, karena sesuatu yang sifatnya berlebihan adalah la yahil, adalah tidak halal, terlarang dalam agama ini, baik pemakaian perhiasan emas ataupun dalam bentuk yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala melarang dari perbuatan al-israf. Dalil yang menyatakan larangan untuk berlebihan, firman Allah jalla wa ala dalam surat Al-A'raf, tepatnya pada ayat ke-31. Ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid, wakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah panggil manusia dengan nama Bani Adam. Ya Bani Adam, khudu zinatakum, pakailah perhiasan kalian. Maksudnya dalam tafsir adalah pakailah pakaian-pakaian kalian, tutuplah aurat-aurat kalian. Inda kulli masjid, setiap kali kalian masjid, ditafsirkan yakni salat, setiap kali kalian melakukan salat. 6. Ayat ini sekaligus bantahan kepada kaum jahiliyah yang mereka membuka aurat-aurat mereka, memamerkan, membeberkan. Nah, bahkan mereka lakukan itu ketika tawaf di Ka'bah. Kita masih ingat dalam pembahasan masail jahiliyah, anggapan membuka aurat adalah sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Mereka yakin itu justru suatu kebaikan, mereka yakin itu suatu ibadah karena dibisikkanlah syaitan ke hati dan telinga-telinga mereka. Dibisikkan oleh syaitan bahwa pakaian yang kamu pakai tidak pantas untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Ka'bah itu suci, sehingga pakaianmu itu sudah berlumuran dengan dosa kemaksiatan. Sehingga dengan itu kalau kamu mau tawaf, bukalah pakaian kalian. Sehingga mereka melakukannya dalam keadaan telanjang bulat. Nah, baik laki-lakinya maupun wanitanya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya bani Adam, khudu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu." Allah perintahkan untuk makan, makanlah kalian. Washrabu, dan minumlah kalian. Perintah dari Allah untuk kita makan, untuk kita minum. Maka kalau kita lakukan makan dan minum itu dengan maksud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita makan dan minum tadi adalah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, sebagai bentuk menjalani salah satu firman-Nya, salah satunya pada ayat ini. Allah perintahkan kita untuk makan dan minum tentunya dari yang halal. Yang tujuannya ketika kita makan dan minum tadi untuk menegakkan kita beribadah dengan sebaiknya. Maka Allah tegaskan berikutnya dengan batasan wala tusrifu. Makan dan minumnya tadi janganlah berlebihan. Yang dengan itu akan berdampak menjadi penyakit, menjadi kalian dengan itu kekenyangan, sehingga dengan itu lemah dalam melakukan ibadah dan dampak-dampak yang lainnya. Ketika Allah sebutkan larangan wala tusrifu, kemudian diakhiri ayatnya innahu la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak cinta, Allah itu tidak suka kepada perbuatan israf. Naam, al musrifin, orang-orang yang melakukan bentuk melampaui batas. Ayat ini berlangsung secara keumumannya termasuk terkait bagi mereka kaum wanita yang memakai perhiasan dalam bentuk berlebih-lebihan. Naam. Dan telah disebutkan kesepakatan para ulama, kata beliau rahimahullah, naam, ijma' ahlul ilmi ala jawazi libasil mar'ah lil khatim wassiwar wa nahwihima. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menegaskan telah disebutkan oleh sebagian para ulama kesepakatan ahlul ilmi tentang bolehnya bagi wanita untuk memakai cincin, gelang dan semisalnya yang terbuat dari emas. Nah, maka kalau kita sudah melihat khilaf yang semacam ini, maka tidak sepantasnya bagi kita untuk memperuncing masalahnya. Kembali kepada keyakinan masing-masing, kecenderungannya kepada dalil mana yang dia yakini kuat dan lebih rajih dalam permasalahan seperti ini ataupun masalah-masalah yang lainnya. Naam. Adapun sekali lagi apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, dan saya hanya menukilkan saja, beliau menyatakan boleh secara mutlak tanpa ada batas apakah melingkar ataukah tidak. Ammal ahadith al-warida fin nahyi 'anil dhahab al-muhallaq lin-nisa fa hiya ahadith imma dha'ifah wa imma syadzah, kata beliau. Melanjutkan bahwa adapun hadith-hadith yang teriwayatkan terkait larangan emas melingkar bagi kaum wanita, maka hadith-hadith tersebut adalah bisa jadi kemungkinan yang pertama adalah dha'ifah, hadith-hadithnya dha'if, kata beliau, wa imma syadzah, dan bisa jadi hadithnya adalah syadz, hadisnya adalah nyeleneh. Naam. Turikal amalu biha. Sehingga kalau hadisnya kedudukannya syadzah, menurut beliau adalah ditinggalkan untuk diamalkan. Wa tawatarat al ahadits al katsirah. Dan telah teriwayatkan hadis-hadis yang banyak yang menunjukkan persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita muslimah penggunaan dari emas yang melingkar, enam, baik itu gelang maupun cincin maupun yang lainnya, enam. Ini tentang pendapat beliau rahimahullah. Kemudian selanjutnya beliau mengingatkan lagi setelah yang diingatkan sebelumnya tentang berlebih-lebihan, wajib bagi kaum muslimah yang memakai emas tadi. 6. Apabila emas yang dia pakai itu telah mencapai nisabnya, 6, maka hendaklah ditunaikan atau dikeluarkan zakatnya. Beliau berpendapat bahwa emas perhiasan yang dipakai apabila sudah mencapai nisabnya dalam kurun waktu 1 tahun, maka dikeluarkan zakatnya. Nisabnya adalah sekitar 82 gram. Jika sudah mencapai itu dipakai, maka dikeluarkan zakatnya. Setiap berapa kali? Dalam setahun, setahun sekali. 6. Karena aturan dalam pengeluaran zakat, zakatul mal adalah telah mencapai nisab, dan yang satunya adalah telah satu haul. Satu haul yakni satu tahun. Berapa jumlah yang dikeluarkan adalah 2,5%. Rubu'ul usyur, 2,5%. Pernyataan seperti ini berdasarkan dengan dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika lihat ada seorang wanita, enam, bahkan itu putri beliau sendiri, memakai emas, gelang yang besar yang terbuat dari emas, enam, maka beliau tanya kepada putrinya, "Atu ad-dina zakata hadza?" Apakah engkau sudah tunaikan zakatnya benda ini tadi? Qalat la. Maka putri beliau menjawab, belum ya Rasulullah. Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi, beliau tidak biarkan atau menunda suatu kemungkaran, suatu perkara yang perlu segera untuk diluruskan. Naam, sebagai bentuk kasih sayang beliau kepada umatnya. Maka kata beliau, ayya surruki an yusawwirakillah bihima sawarin min nar yaumal qiyamah. 6. Apakah engkau suka, kata beliau, yang karenanya, yang kau pakai emas tadi, Allah subhanahu wa ta'ala akan kalungkan padamu dengan kalung yang terbuat dari api di yaumil qiyamah kelak. 6. Beliau tegur demikian dan beliau ingatkan, 6. Yang dengan dalil ini pula dijadikan dalil oleh yang melarang bagi terlarangnya bagi wanita yang memakai emas berbentuk melingkar berdasarkan dari hadis ini. Kenapa? Karena di hadis ini tidak menyebutkan, karena dalam hadis itu menyebutkan tentang yang dipakai tadi dalam bentuk sawarin, bentuk gelang. 6. Sehingga dengan itu kemudian diambillah istimbat terlarangnya bagi wanita memakai perhiasan emas yang melingkar. Akan tetapi pendapat yang menyatakan bahwa terlarang boleh secara mutlak, maka hadis ini kaitannya adalah karena belum dikeluarkan zakatnya. maka fakhala'at huma wa a'tat huma an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Segeralah dilepas dua gelang tadi dan diberikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan huma lillahi wa li rasulih. Kedua barang ini tadi adalah untuk Allah dan Rasulnya. Kita saksikan lagi bagaimana generasi sahabat dan sahabiyah nam kecemburuannya kepada al-haq, bersegeranya kepada al-haq, baik peristiwa laki-laki tadi yang memakai emas kemudian dicabut dan dilemparkan oleh Rasulullah SAW, maupun peristiwa yang bersama kita adalah putri beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ini larangan terkait dengan perhiasan emas untuk kaum laki-laki. Kita lanjutkan pada larangan berikutnya, masih berkaitan dengan emas, bahkan terlarang pula dengan yang terbuat dari perak. Nah, kelanjutan dari hadis Al-Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk minum pada bejana yang terbuat dari al-fiddah. Naam. Yang terbuat dari perak. Larangan minum tadi, apakah minuman itu berupa air ataukah berupa kuah, marak, ataukah berupa susu, kopi, teh, dan lain sebagainya. Maka tidak ada pengecualiannya, sehingga berlangsung secara keumumannya. Baik yang minum itu adalah rajulan au imra'atan, baik yang minum itu laki-laki maupun dia adalah wanita. Nah, ini kita diajari oleh ulama untuk meneliti hadis. Apabila disebutkan secara keumumannya maka tidak dipisahkan. Nah, tidak, selama tidak ada rincian maka berlangsung secara keumumannya. Lain masalahnya ketika hadis ada yang sifatnya secara keumuman kemudian datang di hadis yang lain yang sahih pula yang mana itu menunjukkan rinciannya. Akan tetapi selama datang dalam bentuk keumumannya maka secara mutlak. Nah, karena pengharaman bejana yang terbuat dari emas dan juga dari perak itu mencakup baik laki-laki maupun wanita. Nah, maka urusannya sekarang beda, bukan perhiasan berupa cincin, gelang dan sebagainya. Kalau tadi dengan pendapat yang telah disebutkan, ada yang menyatakan dibolehkan bagi kaum wanita, tapi sekarang urusannya bejana, sehingga tidak bisa dihukumi dengan satu hukum yang sama. Maka bejana urusannya terlarang baik laki-laki dan demikian pula wanita. Tidak dibedakan pula bahwa bejana itu terbuat dari emas, perak murni ataukah campuran. Kullu dzalika haram, maka yang demikian itu adalah terlarang. Kalau di dalam hadis itu menyebutkan larangan minum dari bejana yang terbuat dari perak, maka terbuat dari emas kira-kira bagaimana? Lebih sangat lagi larangannya. 6. Diperkuat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang larangan. Larangan bejana dari emas. Kata beliau, "La tashrabu fi aniyatiz zahab." Jangan kalian minum di bejana yang terbuat dari emas. Nah, lebih jelas lagi. Bukan sekedar pengkiasan belaka, kalau perak saja terlarang, maka apalagi emas, tapi diperkuat dengan dalil. Wala ta'kulu fi sihafihima, dan jangan kalian pula makan di nampan yang terbuat dengannya. Fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah, karena benda tersebut adalah buat mereka, buat kaum kufar, fid dunya, di dunia ini, walakum fil akhirat, dan benda itu tadi adalah nanti buat kalian di akhirat. Yang artinya kalau kalian nikmati, kalian langgar, kalian lakukan itu di dunia, maka kalian tidak bisa menikmati perhiasan nam seperti itu di al-jannah. Nam. Nam. Ini terkait dengan bejana, baik itu fiddah maupun zahab, baik itu perak maupun emas. Nam. Waktu isya sudah memasuki, maka kita cukupkan pembahasannya sampai di sini. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk kita bisa mengamalkan apa-apa yang diperintahkan, dan kita bisa menjauhi dan membenci dari apa-apa yang telah dilarang oleh syariat agama Allah Subhanahu wa taala ini. Itulah yang bisa kita bahas. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa